بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tolong ya ikhwan, perhatikan kitabnya, dilihat, diikuti kalimat-kalimat yang telah dibacakan oleh akhuna Haidar. Sebagian kalimat yang mungkin belum dipahami tentang maknanya atau bacaannya mungkin dalam pertemuan ini, biar gak terulang lagi sebagian kesalahan yang kadang tidak terasa dari kalangan kita. Berkata sahabat Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, فَإِذَا كَانَ فِيمَا apa ini? فِيمَا اللَّهِ itu فِيمَا اللَّهِ يَقْدِرُ فَإِذَا كَانَ فِيمَا يَقْدِرُ أَلُّ صَلَى صَلَمْ بِحَيَاتِهِ فَكَيْفَ يَجُزُ أَيُسْتَغَوْسَ بِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ. Ini mungkin فِيمَا اللَّهِ يَقْدِرُ, penglapatnya gitu enggak? Yang lain baik. Padakana fima yakdur alaih sallallahu fi hayatihi. Bagaifa yajusu ayyustagosa bihi ba'da wafatihi wa yutlaba minhu. Umuran la yakdur alaiha illallahu azza wa jal. Ya, ini dalam perkara yang pada waktu itu Rasulullah mampu untuk menunaikan permohonan sebagian para sahabat. Beliau pada waktu itu mengingatkan dengan ucapannya, innahu la yustaghasu bi wa innama yustaghasu billah. Ini permintaan waktu itu Nabi mampu untuk menjalankan atau menunaikan apa yang mereka minta, yaitu menahan gangguannya si munafik Ibnu Salul dan kawan-kawannya terhadap kaum mukminin. Dari itu Nabi SAW mampu untuk menahannya, tapi karena ta'adduban dan tawaduan dari beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang kurang tepat minta istighosah kepada beliau. Kalimat istighosah ini yang dihalangi jangan sampai terucapkan, dilakukan kepada atau diberikan atau dimintakan kepada selain Allah. Maka Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat, la yustaghosu bi, tidaklah dimintakan istighosah denganku. Padahal saat itu beliau mampu untuk menunaikan apa yang mereka minta, yaitu berupa menahan gangguannya si munafik, mengganggu kaum mukminin. Dari itu maka bagaimana dibolehkan istighosah kepada dengan beliau? Bagaimana Yusuf istighosah bihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setelah meninggalnya beliau, dan diminta dari beliau sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara yang beliau tidak mampu atau tidak ada yang mampu atas permohonan tersebut kecuali Allah Ta'ala, kecuali Allah Azza wa Jal. Ini namanya dengan menggunakan mafhum al-awlawi. Perkara yang Rasulullah mampu saja tidak mau beliau menunaikan permohonan tersebut. Kenapa? Karena kalimatnya tidak tepat dipakai untuk digunakan, diucapkan terhadap Nabi. Kumu bina nastagisu bi Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadal munafik. Kalimat yang dibenci adalah nastagisu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadal munafik. Ini yang beliau enggak suka. Dikatakan dalam syarahnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yustamal hadzal lafdu fi haqqihi. Wain kana mimma yakdiru alaihi fi hayatihi himayatan li janabi tauhid. Rasulullah itu membenci menggunakan kalimat tersebut diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqihi. Wain kana, dan sekalipun dari perkara yang Rasul itu mampu ketika beliau masih hidup. Kenapa kok beliau enggak menyukai? Karena demi menjaga himaya, menjaga sisi tauhid. Ini ya, kawan. Maka itu perhatikan, sungguh sangat disesalkan, disayangkan. Seseorang berteman dengan seorang dukun atau paranormal dan yang semisalnya dengan tujuan untuk mengeruk harta karun. Nah. Bagaimana seorang yang menerima dakwah tauhid kemudian berkawan dengan si paranormal dan yang semisalnya, si dukun? Ini adalah benar-benar keadaan yang sangat menyedihkan. Dan kita tahu bahwasanya man atarafan au kahinan fasal an sa'in fasaddaqa bihi faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau minimal la tuqbalu salatun arba'ina yawman wa lailatan. Bagaimana seorang menggampangkan perkara dengan mau memboyong harta karun dan semisalnya tiba-tiba berkawan dengan para dajjalah, para dajjal. Ini berarti kan ya, Ikhwah. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita. Betapa besar fitnah harta, fitnah dunia. Sampai kedudukan tauhid di sisi seorang enggak ada lagi artinya. Ini dalam perkara yang Rasulullah mampu untuk menunaikan permohonan sebagian para sahabat, menahan gangguannya si munafik. Tapi kalimat yang dipakai kurang tepat, maka beliau mengkritisinya, melarangnya. Innahu la yustagosu bi, karena mereka bilang kumu bina nastagisu bi Rasul sallallahu alaihi wasallam min hadal munafik. Ayo kita bareng-bareng berangkat kepada Nabi, kita minta pertolongan dengan lafaz istighosah dari gangguannya si munafik ini. Walaupun ini terkait dengan sanad yang dikatakan ada sisi kelemahannya, tapi maknanya adalah benar-benar memang tidak layak dipakai. Maka dikatakan, maka bagaimana dibolehkan minta pertolongan dengan beliau, minta istighosah, minta igosah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal, dan minta dari beliau beberapa perkara yang tidak ada yang mampu atas perkara tersebut kecuali Allah azza wajalla. Kama jaro ala al-sinati kasirin minas su'ara kalbu sayri, bukan bu siri. Kalbu sayri. Mafhum? Sebagaimana yang telah terjadi melalui lisan-lisannya banyak dari kalangan para penyair su'ara, Syair jamaknya su'ara, para penyair. Seperti Al-Busairi. Dari Mesir kemarin. Terus kita bacakan. Min Busair. Mauki'un Yaqo'uf bil Mesir. Wal-Bur'i dan juga seperti Al-Bur'i wa gairihim. Apa yang terjadi melalui lisan-lisan mereka? Minalit ligwasa bimanlah. Ya malikul nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Terjadi melalui lisan-lisan mereka para penyair Busairi dan Bur'i dan yang lainnya, terjadi apa? Berupa istighatsah. Istighatsah dengan orang yang tidak memiliki bagi dirinya madarat, enggak memiliki manfaat, enggak memiliki kematian, enggak memiliki kehidupan, enggak memiliki nusur, enggak mampu menghidupkan, enggak mampu mematikan. Enggak mampu untuk membangkitkan bangkitnya dari hari kiamat, enggak mampu. Bagaimana diminta kepada mereka berupa istighatsah tadi. Kemudian wa ya'ridu atau wa yu'ridun a'rada. Yani mereka membalik fakta. Qallabu haqiqata tauhid. Berpaling dari istighatsah bi Rabbil Azim Al-Qadir ala kulli syai' alladhi lahul khalqu wal amru wahdah. Berpaling dari minta istighatsah, minta pertolongan dengan Rabb yang Maha Besar, yang Maha Mampu atas segala sesuatu, Zat yang memiliki al-khalq, ciptaan wal amr, perintah. Satu-satunya Zat yang memilikinya, enggak ada yang lain. Al-khalqu khalquhu. Fi'luhu wal amr qauluhu. Walau al-mulku wahdah, dan kerajaan hanyalah milik Dia Allah Ta'ala. Berpaling dari Allah Ta'ala. Berpaling dari istighatsah dengan Rabb yang Maha Besar, yang Maha Mampu atas segala sesuatu. Yang dituju adalah makhluk. Bahkan yang sudah enggak mampu memiliki, enggak memiliki kekuatan apapun, sudah meninggal, sudah mati. Berpaling daripada sesembahan yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. La ilaha ghairu wala rabba siwahu. Berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah sesembahan yang memiliki hak untuk diibadah, selainnya enggak ada yang memiliki hak. Qala Allah Ta'ala, "Kullu amliku li nafsi naf'an wala dharran wa illa ma syaa Allah." Kul, katakanlah wahai Rasul, aku tidak memiliki bagi diriku manfaat, tidak memiliki bagi diriku madarat, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ini banyak dalam Al-Quran, fi mawadhi'a min Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran banyak tempat. Juga ayat yang lain, kul inni la amliku lakum dharran wala rasadah. Katakanlah wahai Rasul, sungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian madarat, juga tidak memiliki rasyadah. Artinya apa? Bimbingan yang berupa taufik miliknya Allah Ta'ala. Adapun cuma pengarahan, Nabi SAW memiliki kemampuan. Tapi kalau memberikan persetujuan seorang itu dapat hidayah, ini enggak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima hidayah itu taufik. Ada pun hidayatul irsyad, Nabi dan para ahlullah memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan. Tapi siapa yang berhak diberikan taufik, siapa yang dicegah darinya, ini adalah murni haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'aradha ula'i min anil Qur'an wa'taqadu nakidha ma dallat alaiha dil ayatu al-muhkamat. Maka mereka, yakni musyrikun, berpaling dari Al-Quran dan meyakini nakidha, meyakini kebalikan apa yang ditunjukkan atasnya oleh ayat-ayat yang muhkamat ini, ayat yang mahotal, ayat yang enggak kenal nasakh. Ayat yang tidak lagi kenal takwil itu namanya ayat yang muhkamat. Muhkam. Maknanya itqan. Kokoh yang tidak bisa dimasukin nasakh, enggak ada kenal nasakh selama-lamanya. Ayat yang berhubungan dengan tahdir terhadap syirik ini enggak ada pernah dihapus. Enggak pernah dihapus. Enggak pernah dilewati oleh nasakh. Bahkan enggak mungkin bisa ditakwil. Diarahkan kepada makna yang lain. Mau dikatakan, mereka meyakini kebalikan apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang muhkamat ini. Ya, ini ayat yang menunjukkan dilalah cuma satu makna. Yang enggak mungkin mengenal nasakh. Dalam taklik sini catatan sedikit. Alladzi la yaqbalu nasakh. Hai. Itu ayat yang muhkamat. Ayat yang enggak bisa menerima adanya penghapusan dari hukumnya. Tiba-tiba mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ternyata apa? Minta istighosah dengan selain Allah SWT seperti yang sering kita dengar dalam ucapan-ucapan kuburin hari ini di speaker-speaker mereka. Ya kan? Ini di mana-mana dikumandangkan. Wa tabi'ahum 'ala dzalika dhalali al-khulqul katsiru wal jammul ghafiru. Wa tabi'ahum hum tadi para su'ara. Hum tadi dhamir kembali kepada para su'ara. Dan yang mengikuti mereka para penyair-penyair syirik tadi di atas kesesatan mereka al-khulqul katsiru wal jammul ghafiru ini al-khulq ini banyak manusia. Wal jammul ghafir sama saja. Ya, ini manusia yang paling terbanyak yang mengikuti mereka para penyair di atas kesirikan yang mereka sebarkan melalui syair-syair mereka. Fa'taqadu syirka billahi dinan. Maka mereka meyakini kesirikan dengan Allah sebagai bentuk tata cara agama yang mereka anut. Syirik itu sebagai tata cara agama. Wal huda dhalalan, dan mereka meyakini petunjuk itu sebagai kesesatan. Ya kan? Karena keyakinan ini maka mereka berani saja nekat tanpa berpikir panjang membunuh Wahabi satu lebih mulia daripada membunuh 70 komunis. Ini diucapkan mereka dari kalangan kuburiyin hizbiyin di saat terbunuhnya Syekh Jamil Rahman rahmatullah di Kunar. Di saat itu. Membunuh Wahabi satu ini lebih afdal daripada membunuh 70 komunis. Seperti kejadian di Damaskus beberapa tahun yang lalu. Ini semuanya kenapa? Karena mereka meyakini petunjuk ini sebagai kesesatan. Syirik sebagai agama. Mereka membela syirik. Tidak tanggung-tanggung. Dibela dengan harta dan raga dan nyawa. Demikian juga. Memerangi petunjuk. Tidak tanggung-tanggung diperangi dengan nama jihad fisabilillah. Ini semuanya menjadi terbalik. Seperti yang sekarang ini kita dengar adanya jihad. Jihad global. Atau perang global. Sampai adanya apa? Bom bunuh diri. Kesesatan dianggapnya sebagai jihad. Pemberontakan terhadap penguasa sebagai jihad fisabilillah. Dan yang tidak mau menjalankan apa yang mereka lakukan, dianggapnya adalah para pengecut, para murji'ah, para penjilat terhadap para penguasa. Ini ucapan mereka. Meyakini petunjuk itu sebagai kesesatan, meyakini kesesatan sebagai petunjuk. Terbalik. Maka dijawab, dikatakan oleh beliau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan ini adalah dikarenakan adanya musibah. Itulah musibah. Perkara yang hak diyakini menjadi batil, perkara yang batil diyakini menjadi hak. Maka diucapkan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Fama a'dhamaha min musibatin ammat biha balwa. Maka fama a'dhamaha alangkah besarnya berupa musibah. Yang dengan musibah itu balwa, balak. Menyebar dengan musibah tersebut. Kesirikan inilah musibah yang paling terbesar. Maka hasilnya fa'ana du'al tawhid, hasilnya mereka menentang al-tawhid. Wa badda'u ala tajrid. Dan mengatakan al-tajrid, orang-orang yang benar-benar memiliki al-ittiba, itu namanya al-tajrid. Al-tajrid adalah ahlul ittiba. Yang mereka mencukupkan diri dengan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dikatakan mubtadi'ah. Setelah mereka kemudian mengatakan bahwasanya kenapa mereka merokok hari demi menyelisih bid'ahnya Wahhabiyah. Maunya apa, haramnya rokok atau termasuk bid'ah muncul baru yang dibawa oleh Wahhabiyah. Maka sehingga dengan upaya untuk menyelisih bid'ah Wahhabiyah ini mereka merokok. Jadi kecil-kecil jadi ngerokok untuk apa, menyelisih bid'ah Wahhabiyah. Karena Wahhabiyah enggak mau ngerokok. Demikian juga yang memurnikan sunnah ini dianggapnya mubtadi'ah, maka dikatakan mabda'u ahlut tajrid. Siapa ahlut tajrid? At-tajrid adalah al-mutaba'ah. Memurnikan ahlut tajrid adalah al-mutaba'ah. Orang-orang yang memurnikan ittiba' dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikatakan dari kalangan mubtadi'ah, sehingga mereka enggak mau menerima dakwah salafiyah illa marhamallah. Dakwah al-sunnah ditolak. Kenapa? Karena dianggapnya mubtadi'ah. Dianggapnya bahwasanya al-sunnah wal jamaah mengingkari cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak banyak mengucapkan selawat dengan selawat bid'iyah. Tidak mencintai orang-orang soleh karena enggak pernah mengunjungi kuburannya orang-orang soleh yang dianggapnya para wali. Tidak mencintai Nabi, kenapa? Karena enggak pernah mengadakan maulidan dan yang semisalnya. Tidak paham tentang tauhid karena enggak pernah tahlilan. Ini semuanya. Paham ya ikhwah? Tapi perhatikan. Dakwah yang penuh dengan barokah ini bukan semua orang yang tahu tentang barokahnya dakwah menerimanya, bahkan upaya untuk membuat kacau dalam dakwah ini. Itulah makanya seorang harus benar-benar senantiasa minta perlindungan dengan Allah Ta'ala agar hatinya diberikan kelonggaran dalam cinta terhadap tauhid dan ahlu tauhid. Kalau enggak, maka akan terbalik. Akan menjadi fakta yang terbalik. Ahlul tauhid dibenci, ahlul bidah dikawani. Dan merasa puas bersolat bersama ahlul bidah, merasa risih bersolat dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ini hati yang sudah terbalik. Tapi ikhwah, syarahnya sudah selesai, maka kita kembali ke beberapa masalah yang dikandung oleh bab ini yang di talakhis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah. Qala rahmatullah fihi masailu, dalam bab ini ada beberapa masalah. Fihi masailu, dalam bab ini ada beberapa masalah yang diringkas oleh beliau. Al-masalatul ula an atafat du'a alal istighasa min atafil am alal khos. Al-am yaitu apa? Doa. Mana yang khos? Alal istighasa. Ya kan? Diambil dari mana? Diambil dari bab. Menasyirki ayyastagisa bighairillah aw yad'uwa ghairahu, termasuk dari kesyirikan al-istighosah dengan selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Ya kan? Doa itu umum. Ya kan? Di antaranya adalah istighosah. Termasuk dari perkara doa. Doa itu umum. Afrodnya adalah apa? Al-istighosah. Nah, itu. Doa itu umum. Di antara afrodnya doa adalah al-istighosah. Maka dikatakan min atafil an atafal doa ala al-istighosah min atafil am ala al-khos. Ingat judulnya nasyirki istighisa bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Itu diambil dari bab. Masalah ini diambil dari bab yang dibikin oleh beliau. Lihat babnya. Setelah adanya bab kemudian panjang penjelasannya baru dibawakan ayat yang pertama oleh Syekh Muhammad Rahman bin Hasan. Nasyirki istighisa bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Doa itu umum, istighosah itu khusus. Jelasnya telah lewat. Masalah tsaniyah, masalah yang kedua. Tafsiru qawlihi azza wa jal wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Makna duna dalam ayat ini adalah apa? Ghair. Duna itu bisa bermakna ghair, bisa bermakna akal. Perhatikan, kalau akal itu lebih kecil, lebih minim, lebih rendah. Tapi kalau ghair maknanya selain. Nah, konteks seperti ini adalah maknanya selain. Wala tatu'u min dunillah min ghairillah. Bukan min, wala tatu'u minal, wala tatu'u mimman, kola nasibuhu min, minallah. Enggak bisa seperti itu. Tapi min dunillah min ghairillah. Ayat salisa anna hadha wa syirkul akbar. Anna hadha. Anna hadha. Hadha isi misarah. Musar ilaihinya adalah ad-doa. Bahwasanya ad-doa terhadap selain Allah Ta'ala itu adalah syirik akbar. Anna hadha. Hadha adalah bahwasanya ini apa? Doa kepada selain Allah wasyirkul akbar, dia adalah syirik yang paling besar. Ada syirik kecil, ada syirik akbar. Perhatikan anna hadza yani addu'a, itu adalah kalau doa itu diperuntukkan kepada selain Allah maka hukumnya syirik akbar. Ar-rabi'ah yang keempat anna aslahan apa? An aslahan nasi law yaf'aluhu irdo'an li ghairillahi sara minadh dhalimin. Tengok di situ an aslahan nasi, aslah isim tafdil, manusia yang paling soleh, manusia yang paling terbaik seandainya melakukannya, melakukan doa kepada selain Allah irdo'an li ghairihi, demi meridhokan selain Allah Ta'ala, menjadilah dia termasuk dari kalangan orang-orang yang zalim, yaitu musyrikin. Yani al-khitab. Linnabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tad'u. Ayat ini pertama turun kepada siapa? Kepada Nabi. Wahai Nabi, jangan kau menyeru selain Allah Ta'ala. Mala yanfa'uka wala yadhurruk. Ini khitabnya kepada Nabi. Maka dikatakan anna aslahan nas, orang yang paling terbaik siapa? Nabi. Orang yang paling saleh, Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya melakukan doa kepada selain Allah, demi meridhakan selain Allah, demi meridhakan patung dan berhala dan wali dan yang lainnya, menjadilah termasuk orang-orang yang musyrikin, kafirin, zalimin. Zalimin di sini bukan sekedar zalim secara umum, tapi maknanya adalah zalim yang dikatakan syirik adalah zalim yang paling terbesar. Zulm akbar. Khitabnya untuk Nabi, wala tad'u min dunillah, wala tad'u, ya, ayat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Seandainya melakukan doa kepada Allah, maka termasuk orang zalim, fal aula. Ayakun minadz dzalimin. Maka khitab ini khitab umum, khitabnya ini umum. Wala tad'u. Khitabnya kena Nabi, tapi maknanya adalah umum, siapapun menyuruh berdasarkan Allah, maka termasuk dari kalangan orang-orang yang zalim. Musyrikin. Kafirin. Mafhum ya ikhwah? Maka kok bagaimana mengentengkan perkara tiba-tiba? Ya, kita dapati seorang enak saja berkawan dengan para dajjalah. Para tukang ramal dan yang lainnya. Al-Khamisa. Masalah yang kelima, tafsirul ayat lati ba'daha. Wa yamsaskallahu bidurrin. Itu istilahnya, tengok istilahnya. Ayat yang kedua. Ayat yang pertama, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Ayat yang istilahnya, wa yamsaskallahu bidurrin falaka sifalu illa hu. Wa yuridka bi khairin fala rada li fadli yusibu bihi may yasha min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Itu ayat yang setelahnya. Tafsir ayat allati ba'daha. Ya kan? Ini dalam tauhid ar-rububiyah. Ya kan? Dan tuntutannya seharusnya adalah kalau memang enggak ada yang mampu untuk menahan madarat ketika Allah memberikan kepada seorang, menempelkannya kepada seorang, maka mintanya hanya kepada Allah, bukan minta kepada selain Allah. Demikian juga kebaikan. Kalau Allah menghendaki seorang berbuat kebaikan, enggak ada seorang pun mampu yang mampu untuk menyesatkannya. Bagaimana seorang itu minta kepada selain Allah Ta'ala? Maka kalau itu perkara yang berhubungan dengan tauhid ar-rububiyah, konsekuensinya harus mentauhidkan Allah dalam al-uluhiyah. Ini dikatakan tafsirul ayat lati ba'daha. Sadisa yang keenam, kaunu zalika la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufra. Coba bayangkan. Keberadaan syirik tadi itu tidaklah bermanfaat di dunia. Bersamaan dengan itu keberadaannya pun kufur, kekufuran. Sudah kekufuran, enggak lagi bermanfaat. Bagaimana pula mau dibela? Maka orang ini termasuk orang yang paling tersesat. Lebih sesat daripada keledai yang dia piara. Lebih sesat daripada kambing kopoknya. Dia punya kambing kopok. Dia lebih sesat daripada kambing yang dia punya, yang kambing itu kopok. Orang segian itu kalau mencela seorang karena bodoh, uang harus diudus kopok. Nanti diudus kopok. Kopok itu tuli. Nah. Mafhum? Baik. As-sabi'atu yang ketujuh dari faedah ayat daripada bab yang dibawakan beliau, tafsirul ayat salisah. Ayat yang ketiga. Berarti kan, innal ladzina ta'buduna lan ta'budu min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahi rizq wa'budu waskuru la ilahi turja'un. Ini telah kita lewati ayat yang ketiga tafsirnya. Ya kan? Yakni babtagu indallahi rizqa wa'budu waskuru lahu ilahi turja'un. Itu yang ketiga. Telah kita lewati bahwasanya apa? Takdimu dharf. Ini lebih maknanya apa? Khusus. Babtagu indallahi. Mana yang adalah khusus, hanyalah minta kepada Allah kalian rezeki itu, jangan minta yang lainnya. Lalu disebutkan wa'buduhu, maka kalau itu minta rezeki di sisi Allah termasuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Hah? Bagaimana seorang itu mencari rezeki, kemudian harus minta pertolongan dengan para dajjalah, para dukun, tukang ramal dan yang lainnya. Miskin. Miskin tauhid. Stamina yang ke-8, inna talabar rizki la yambagi illa minallah. Sungguhnya mencari rezeki itu tidaklah sepatutnya kecuali dari Allah Azza wa Jal. Kama anal jannata la tutalabu illa minhu. Sebagaimana juga bahwasanya surga itu tidaklah diminta kecuali dari Allah Azza wa Jal. Ini maknanya bahwasanya termasuk perkara yang itu khusus Allah yang memilikinya. Bagaimana seorang itu bilang enak saja hidup dan matiku, apa kata si bulan. Banyak waktu itu mengira mengatakan hidup matiku apa dari Gustur. Ya ilallah. Ini fanatik sudah, fanatik buta. Buta hati, buta mata. Atas ya yang ke 8, yang ke-9 tafsirul ayatir rabi'ah. Ayat yang ke-4. Mana yang ke-4? Faman adhallu. Ayat yang ke-4. Perhatikan ya ikhwah. Ayat yang ke-4 itu faman adhallu may yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun. Yang ke-4 itu. Ada yang kuat yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Al-Asyrah yang ke-10 innahu la adalla mimman da'a ghairallah. Tidak ada lagi seorang yang paling tersesat. Enggak ada orang yang paling sesat dari orang yang menyeru selain Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang paling sesat. Jadi kalau ada seorang kiai yang muridnya mungkin 1000, 2000, tapi kalau mengajak kepada syirik, maka dia orang yang paling tersesat. Orang sinting. Orang yang paling sinting. Ya kan? Jangan diagungkan. Enggak berhak orang seperti diagungkan, dimuliakan. Maka perhatikan. Maka seorang yang menerima dakwah tauhid kemudian enak saja. Berbarengan dengan para dajjalah, ini adalah orang yang enggak perlu dimuliakan. Anaula adalla man da'a ghairallah. Para dukun, para tawaran normal, ini orang yang terkenal dengan karangan musyrikin. Bagaimana kita mengawani orang tersebut? La ilaha illallah. Begitu orang itu mau dimuliakan. Atau memang berhak untuk dimuliakan, atau minta dimuliakan. Jadi kita harus mendudukkan seseorang sesuai dengan posisinya. Ya memang Allah menyuruh kita membenci, maka kita benci. Yang memang Allah meminta untuk kita cinta, kita cintai. Memang yang Allah meminta untuk kita memberikan toleransi, maka kita toleransi. Mana ada toleransi terhadap mereka para dajjalah? Atau mereka berkawan dengan para dajjalah? Para dajjal. Maka itu ya ikhwah, perhatikan. Hati itu penting untuk dijaga. Di antara menjaga hati supaya normal adalah membenci siapa orang yang dibenci, yang wajib dibenci. Mencintai orang yang wajib dicintai. Kalau sudah terbalik, mau disamakan aja minimal. Kalau enggak, disamakan paling enggak malah terbalik. Yang harus dicintai dibenci. Yang harus dibenci dicintai. Ini terbalik. Kalau mau menyamakan sama saja juga termasuk kedzaliman. Ahlu tauhid mau disamakan dengan ahlul bidah. Ahlu tauhid dikatakan samakan dengan ahlu syirik. Ini harus dipelajari baik-baik kalimat-kalimat yang kita baca ini. Dicermati baik-baik bagaimana kita mensikapi seseorang. Siapa yang layak disikapi. Dan siapa yang layak dikawani. Itulah pengamalan terhadap ilmu. Yang selama ini dituntut oleh seseorang untuk dicari ilmu tadi. Dituntut dicari untuk jadikan bekal amalan yang khair di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu itu dipelajari untuk bekal dalam beramal kebaikan. Tanpa ilmu enggak akan bisa. Kalau orang itu sudah mempelajari ilmu kemudian amalnya terbalik, ini namanya ilmu yang enggak bermanfaat. Dan Rasulullah SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lebih-lebih bagi kita. Al-Hadiyata Asyarah yang ke-11, An-Nau Ghafilun. Siapa di sini? para madu yang diseru. Dari selain Allah Subhanahu wa taala dikatakan ghafil, ghafil itu lalai, enggak paham, enggak sadar. Wa hum an du'aihim ghafilun. Enggak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang menyeru pada selain Allah taala. Man laistajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Man tadi adalah orang-orang yang diseru, siapa saja yang diseru betul. Lalai, enggak sadar adanya orang yang menyeru mereka. Ano ghafilun an du'ai da'i. Lalai dari seruannya orang yang menyeru. La yadri anhu. Enggak mengerti tentang si penyeru dan enggak mengerti tentang doanya orang yang menyeru. Berarti kan catatan kaki nomor 2. Catatan kaki ini dari kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fiqi. 1, 2 ini dari kalamnya beliau. Kalau dari kalamnya selain beliau maka ditulis seperti kemarin Fikratul Uyun, berarti kalamnya yang lain. Kalau ini dari kalamnya Syekh Muhammad Hamid Fiqi, kemudian kalam ini berarti kan ditaruh di sini oleh beliau. Dan kitab ini telah ditahqiq oleh Syekh bin Bas dan diridhoi, buktinya tidak ada kritikan. Yani annal mad'uwa ghafilun an du'a'i da'i bima huwa masghulun bihi fi qabrihi min na'imin in kana minal mu'minin as-solihin, yaitu bagaimana dikatakan orang yang tadi disuruh adalah lalai. Lalai dan enggak sadar dari para penyerunya. Bahwasanya orang yang diseru lalai dari doanya orang yang menyeru. Kenapa kok lalai bima huwa masghulun? Menyeru apa? Lalai dengan apa? Dengan apa yang dia itu tersibukkan dengannya di kuburannya. Berupa apa? Berupa nikmat yang diterimanya. Kalau dari kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang soleh. Orang-orang mukmin dan orang soleh kalau memang sudah dikubur itu mereka tersibukkan dengan apa? Dengan nikmat yang didapatkannya. Maka lalai dari para penyeru yang mereka menyeru di dunia ini kepada mereka meminta. Jadi orang-orang itu kalau mukmin solehin mereka itu tersibukkan dengan apa yang ada pada mereka berupa nikmat dari Allah Ta'ala di kuburannya. Bayangkan ini. Jadi seorang mukmin ketika di dunia pun tersibukkan, di kuburannya juga tersibukkan. Di kuburnya tersibukkan dengan nikmat yang diterimanya. Orang-orang soleh pun seperti itu. Di dunia pun juga tersibukkan dengan macam-macam kesibukan. Dari gangguan orang yang semisalnya. Sama-sama mukminnya. Atau gangguan dari orang-orang kafir, dari orang-orang yang sesat, yang lainnya. Kalau dikatakan mereka orang-orang yang istirahat. Orang-orang mukmin dan orang istirahat adalah istirahat dari lelahnya dunia. Istirahat dari kelelahan yang ada di dunia. Siapa mereka orang-orang mukmin, orang-orang yang soleh, dianggapnya mereka tersibukkan dengan nikmat yang ada dalam kuburan mereka. Kal Husain wa Abihi. Radhiyallahu anhuma Husain, putranya Ali. Wa Abi ini Ali. Seperti Husain dan bapaknya. Husain dan Ali radhiyallahu anhuma. Jadi mereka yang disuruh tadi adalah dalam keadaan tersibukkan dengan nikmat yang diterimanya di kuburan mereka. Juga mereka yang tersibukkan dengan azab. Di kuburan itu ada dua keadaan. Kalau enggak tersibukkan dengan nikmat maka tersibukkan dengan azab. Dengan siksaan yang pedih. Azabin alim. Seperti siapa? Katijani al-musrik al-khabith. Wabni Arabi al-hatimi akbarid du'at ila wahdatil wujud. Ini namanya dikatakan kafir. Tijani ini kafir. Katakan musyrik khabis, musyrik busuk. Ini tersibukkan dengan siksaan yang pedih di kuburannya. Ibnu Arabi juga kafir. Seorang yang paling, para da'i yang paling terbesar menyerukan kepada wahdatul wujud. Ini namanya dikatakan kafir, ini namanya ta'yin, dia ini kafir. Tijani kafir, Ibnu Arabi juga kafir. Diyakini di kuburannya disiksa. Ini ucapannya Syekh Muhammad Hamid Fiqi. Syekh Bin Bas meridhoinya. Berarti kan ini kalam ini. Ini namanya apa? At-Tijani musyrik al-khabith. Wa Ibn Arabi al-Hatimi juga musyrik al-khabith. Mereka tersibukkan dengan siksaan yang pedih. Sekarang ini di kuburannya. Kalimat ini dicermati. Takyin ini. Penentuan langsung si pula ini kafir musyrik disiksa. Di kuburannya. Mabum? Ini kalimatnya Syekh Muhammad Al-Fiqi. Dan kalimat saya. Dan diri saya bin Bas. Dan juga Ibn Al-Farid. Yang ketiga Ibn Al-Farid. Wasbahihima. Dan orang yang semisal dengan mereka berdua. Mimman taqadun nasu. Dari orang-orang yang dijadikan oleh manusia. Sebagai wali. Ma'bud dan disembah. Li'idha mimma bunia alai minal kubah. Kenapa kok disembah, diibadai? Karena besarnya apa yang dibangunkan di atas kuburan mereka. Berupa apa? Kubah. Nah. Ini mereka semua dikafirkan langsung. Mabum? Dikafirkan langsung, ditakyin, dipastikan orang-orangnya. Oleh beliau Syekh Muhammad Al-Fiqih dan kalian mendiri oleh Syekh bin Bas. Tolong dicermati baik-baik. Biar enggak orang itu bilang, bagaimana kita mentakyin kufur umum saja. Kita mengkafirkan dengan umum saja. Kalau takyin enggak bisa. Kalau takyin itu adalah takfiri. Kalimat ini diperhatikan. Karena seorang yang namanya Fadil Muhammad dari Medan. Di antara yang katanya saya enggak setuju dengan Abu Masud yang dia mengatakan kafir takyin. Ini tentunya ini. Ini untuk lainnya Abu Hanifah kepada saya. Ya kan? Saya sampaikan ini semoga saja di antara mereka ada yang dengar. Dengan kuping mereka biar bolong. Kalau enggak mau bolong, tusuk saja dengan jarum. Taib. Ya kan? Au bidhunun wa tiba'il hawa. Ya kan? Au bidhunun. Au kembali kepada apa? Wabin al-Farid wa asbahima minan matakadan nasu waliyan ma'budan li'idhami ma'bunya alaihi minal kubba au bidunun. Atau karena apa? Oh ini kubahnya besar berarti wali, maka diibadai. Atau karena beberapa dugaan aja. Dan mengikuti hawa nafsu. Sehingga orang-orang tadi dianggapnya wali lalu disembah. Diibadai. Jadi orang itu karena kuburnya dianggapnya kuburannya seorang wali dibangun kubah maka diibadai. Atau karena ada dugaan-dugaan, perasaan-perasaan adalah wali. Dan mengikuti hawa nafsu, maka diibadai. Wahum kasirun jidana mereka sebanyak sekali. Bal aksaru ula'ikat tawagit minhum. Bahkan mayoritas para tawagit adalah dari kalangan mereka. Nah, dari kalangan mereka. Wamin arbab ituruk ad-dajjalin. Dan termasuk dari arbab. Arbab ini maknanya apa? Para pembesar. Nah. Turuk ad-dajjalin. Ya ini apa? Toriko-toriko para dajjal. Yang mereka menisbatkan diri kepada Islam. Ini semuanya masuk dari kalangan orang-orang yang tersibukkan di kuburannya dengan siksaan yang pedih. Tapi diibadai dari selain Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal mereka adalah lalai. Gak sadar gak apa. Yang diibadai dari selain Allah adalah bisa jadi orang soleh, orang mukmin. Enggak sadar kenapa kan tersibukkan dengan nikmat di kuburannya. Yang lain dari kalangan kufar yang mereka tersibukkan dengan siksaan. Tapi diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala mereka termasuk orang-orang yang ghafil, orang yang lalai. Ini maksud dari kalamnya beliau rahimahullah taala dalam menjelaskan wa hum an du'aihim ghafilun. Mafhum? Annau ghafilun an du'ai da'i la yadri anhu. Jadi kalimat-kalimat ini perlu diperhatikan, cermati baik-baik. Tidak gampang orang itu terkecohkan dengan orang-orang yang kadang enggak mencermati kalimat sehingga dibaca kitab tapi enggak paham. Saniyat asara yang ke-12, annatil kadwa sababun li bughdil mad'u madu'i ad-da'iyah. Da'iyah 50 bi. Iya, Mas Ab. Hmm? Gimana? Hah? Ya? Bacaan gimana? Ada ayat tidak? Ada da'i? Hah? Bacaannya Pak Alvan gimana Pak Alvan? Kenapa da'i ya? Nah, kenapa kok muncul harokatnya? Mansub ya, ini siapa namanya? Nah, iya, Aksanta. Dai perhatikan. Yang ke-12 bahwasanya tilka dakwah. Ya, ini doa tadi. Kepada selain Allah, sebab kebencian yang sebab kebencian orang yang diseru terhadap orang yang menyeru. Libuk di al-madu'i ad-da'iyah. Jadi doa kepada selain Allah tadi itu adalah sebagai sebab bencinya orang yang diseru kepada si penyeru. Wa adawatihi. Wa ini atap kepada libuk. Dan sebab permusuhannya si orang yang diseru terhadap yang menyeru. Jadi yang diseru tadi akan memusuhi para penyerunya. Dari mana? Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan. Nah ini. Bagaimana mereka nanti manusia dikumpulkan, maka mereka semuanya menjadi musuh. Nah ini. Wa kanu bi ibadatim kafirin. Mau ya, Hua? Jadi menyeru kepada selain Allah tadi sebab bencinya orang yang diseru terhadap para penyerunya. Dan sebab permusuhan orang yang diseru terhadap si penyerunya. Mahfum ya khuah? Sebabun lapan libugdil madu'i ada'iyah. Begitu bacaannya. Salisat asara tasmiyatu tilka da'wa ibadatan lil madu'u. Doa tadi kepada selain Allah tadi dikatakan sebagai mengibadai yang diseru. Jadi menyembah yang diseru. Jadi kalau orang itu berdoa kepada, minta kepada yang dikubur terolah Nabi, berarti Nabi tadi diibadai, disembah kalau bahasa kita. Berarti dia menyembah selain Allah, musyrik. Maka dari itulah kita menamai mereka itu mengibadai kuburan. Disebut dengan ubadul kubur, para penyembah kuburan. Para penyembah dukun. Para penyembah barang antik seperti piring petuk. Para penyembah piring antibasi. Dan yang lainnya. Jadi budaknya benda-benda antik menurut bahasa mereka. Dan kita mengatakan antik, apanya yang antik? Ya kan? Ar-Rabi'at Asara yang ke-14. Kufrul mad'uwi bitilkal ibadah. Yang disuruhin adalah kufur mengingkari peribadatan yang mereka dulu lakukan kepada si mad'u. Jadi yang diseru mengingkari, mengkufuri ibadah yang pernah dilakukan oleh mereka kepada si madu' ini, kalau orang sholat atau selainnya. Bagi orang sholat ataupun selain orang sholat yang disuruh dari Allah, maka akan mengingkari, akan mengkuburinya. Al-Khamisat Asara yang ke-15, ya sababu kaunihi adolan nas. Ya, dakwah tadi pada selain Allah Ta'ala, doa pada selain Allah Ta'ala, ibadah pada selain Allah menjadi sebab dia manusia yang paling tersesatkan, orang yang paling tersesat, orang yang paling sinting, orang yang paling sesat. Walaupun kiai. Saya di satu asal yang ke-16, tafsirul ayat al-Khamisah. Ya kan? Ibu Aqidah Husyara Nasu ini yang ke-5. Ini keliru itu. Seharusnya itu Ibu Aqidah Husyara Nasu yang ke-5 itu. Ibu Aqidah Husyara Nasu ini ayat yang ke-5. Kulam liku enggak ada dalam matan sama sekali. Enggak ada dalam matannya, enggak ada. Antum saya dalam matannya ada enggak? Enggak ada. Antum hitung dari 1 sampai ke 5 ayat yang mana? Waida? Khusirun nasu. Hah? Apa? Waida khusirun nasu ini ayat yang kelima yang dibawakan oleh Syekh. Oleh muallif. Hah? Pertama, wala tad'u satu. Kedua, wa in yamsaskallahu bidurrin. Tiga, innal ladzina ta'buduna. Keempat, wa man adallu. Yang kelima, wa idza hasara an-nasu. Apa yusibul mutarra? Yang berapa itu? Yang keempat, wa idza hasara an-nasu. Terus? Tapi ternyata yang kelima ini ayat kelima yaitu seharusnya. Seharusnya yang kelima yaitu ayat khusyur nasu ayat kelima. Seharusnya kalau kita hitung dari 1 sampai 5 yaitu ayat khusyur nasu ayat khusyur nasu. Yang kelima. Hah? Cuma itu hitung. Ya tapi kalau kita bilang mengikuti yang tertulis di beliau tafsir ayat al-khamisah ya ini ayat khusyur nasu itu. Iya kan? Iya, taip. Yang ke sabi'at asara yang ke-17 al-amrul ajib. Tengok, perkara yang mengherankan. Wa huwa iqraru abadatil abada. Bacaannya itu abada. Jamak. Pengakuan para penyembah berhala annahu la yujibul mutarra illallahu. Wa li asli hadza yad'unahu fis sada'it mukhlisina lahuddin. Mereka para penyembah berhala itu sudah mengakui bahwasanya enggak ada yang mampu mengijabai orang yang benar-benar terjepit dalam satu permasalahan, ya mampu juga kecuali Allah. Itu namanya mutar orang yang terjepit. Yang enggak mampu mengijabai orang yang terjepit itu kecuali Allah. Itu pengakuan mereka. Dikarenakan itulah dengan pengakuan itu mereka menyeru Allah Ta'ala ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan mereka memurnikan agama, memurnikan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang mutar, ada orang yang benar-benar terjepit dalam satu permasalahan. Tidak bisa keluar darinya, dia meminta kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika sudah terkabulkan permintaannya, nah itulah baru mereka sirik. Saminat asara yang ke-18, himayatul Mustafa. Salam himat tawihid wa ta'adzub ma'allah. Diambil dari hadis yang dikatakan di situ, sanadnya da'if. Yang karena ada siapa? Ada Ibnu Lahiyah. Jadi yang ke-18 ini diambil dari hadis yang sanadnya lemah. Tapi walaupun lemah, karena keberadaan beliau adalah sebagai seorang yang benar-benar menjaga sisi tauhid, pagar-pagar tauhid, dan juga benar-benar memiliki adab yang sangat tertinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Om ya ikhwah. Insyaallah mungkin kita cukupkan sampai sini dulu dan bab selanjutnya bab yang ke 14 soal ketangan ikuti pada waktu yang akan datang. Dan tolong perhatikan ya ikhwah, terus kita dalam masalah ini memang kurang terfokuskan, seharusnya dihafal matanya dari bab ke bab. Seperti di Magetan. Di sana para santriwan dan santriwati dibebani untuk menghafal matan kitab tauhid. Nah, baik. Nasallahu alaihi wa sallam wal afiyah. Tafadhalu.